Bismillah Ustadz, afwan izin bertanya, bagaimana dengan kita meminta DP saat transaksi sebagai tanda jadi? Karena pesanan customer sesuai desain yang mereka mau. Ya, nanti dalam pembahasan kali bil kali, ada namanya akad istitsna, akad pengecualian, yaitu ketika pihak penjual adalah produsen. Nah, maka boleh me hutangkan barang dan menghutangkan uang. Ya ini yang dikecualikan para ulama. Di mana kalau penjual adalah produsen langsung, maka dia boleh meminta DP. Sebagai apa? Tanda jadi. Misalnya yang real di keseharian kita, kita ketika beli nasi goreng, kita sudah mengikat akal jual beli. Pak, saya beli nasi goreng ini. Uangnya belum kita kasihkan. Nasi gorengnya juga belum ada. Ini namanya apa? Akad istitsna. Ini dikecualikan nanti kepada siapa? Produsen langsung. Nah, kali bil kali ini terlarangnya kepada siapa? Kepada trader. Kepada orang yang hanya menjual barang. Dia belum punya barang, orangnya belum memberikan apa? Bayaran. Ini namanya kali bil kali. والله أعلم.